Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syurur anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang senantiasa Allah berikan sehingga kita bisa kembali bertatap muka di tempat yang mulia ini untuk mengkaji ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya. Pembahasan kita masih pada muqaddimah dari kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan tiga perkara yang harus diketahui, harus diilmui, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yang menciptakan. Yang pertama, bahwa Allah SWT yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW, juga dalil secara logika. Dipermisalkan di dalam Al-Quran, manusia menanam, itu tugasnya, tidak lebih dari itu. Tidak bisa manusia menumbuhkan apa yang ditanamnya, tapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkannya. Kadang tidak tumbuh, kadang tumbuh. Kadang di masa pertengahan sudah layu dan mati, bahkan menjelang panen sudah direncanakan esok hari mau dipanen, ternyata di malam harinya Allah binasakan dengan dikirimnya pembinasa, baik itu binatang ataupun yang lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannal yawma 'alaikum miskin. Mereka di pagi hari berjalan menuju perkebunannya dengan sembunyi-sembunyi rahasia, supaya apa? Jangan sampai orang miskin, orang fakir mengetahui, kemudian datang dan mereka meminta. Ternyata ketika sudah sampai di kebun dan ladangnya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayo masih ya. Walam yatrukna hamalan. Allah setelah memberi rezeki tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus kepada umat sebelum kita seorang rasul. Kemudian Asy-Syarih menyebutkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Sampai kita pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah suatu umat pun melainkan ada di tengah mereka seorang pemberi peringatan, yaitu rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda ayursilallahu rasula ilal khalqi litaquma alaihimul hujjah. Dan tentu Allah SWT mengutus para rasulnya kepada makhluknya. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak menjalankan perintah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Diutusnya para rasul supaya kaumnya beribadah kepada Allah, beribadah dengan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke 163 hingga 165. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahima wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashshirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguh kata Allah, kami telah mewahyukan kepadamu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami wahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail putra Ibrahim, wa Ishaq juga dari putra Ibrahim, wa Yaqub ya, keturunan beliau dari Ishaq, wal Asbat wa Isa, demikian pula pada Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami memberikan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Warusulan dan para rasul. Sungguh telah kami ceritakan mereka kepadamu wahai Muhammad. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul yang kami tidak menceritakan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Ya. Jadi rasul-rasul yang kita dapati di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang Allah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang kita harus beriman, kita harus mengimani kalau dari Al-Qur'an sudah jelas. Adapun dari hadis, maka kalau hadis tersebut sahih harus dan wajib untuk kita mengimani. Adapun dari Bani Israel, kisah dari Bani Israel tentang umat yang bukan nabi ataupun nabi yang tidak diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di dalam Al-Qur'an, kita sikapnya adalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadis, kita membiarkan, tidak boleh menolak dan tidak boleh apa? Mengimani secara utuh, artinya ya, karena tidak ada pendukung dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi cerita dari mereka yang didukung ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maka kita imani. Ya. Adapun menceritakan tidak masalah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan haditsu an bani Israil fala haraj. Ceritakan tentang Bani Israil tidak mengapa, tidak ada dosa. Rusulan, para rasul sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira. Wa mundzirin, sebagai pemberi ancaman. Supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya para rasul, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala azizan hakima, maha kuat, maha agung dan maha bijaksana. Wala yumkinu an na'budallahu bima yardahu illa an tariqir rusul alaihimus salatu wassalam. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan yang diridhoinya kecuali melalui jalan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kenapa demikian? Li'annahum humul ladzi bayyanu lana ma yuhibbuhu Allahu yardah. Karena merekalah yang menjelaskan kepada kita apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wajal, dan merekalah yang menjelaskan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Fabidzalika kana min hikmatillah an arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Maka demikianlah termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia, mengandung hikmah. Bahwa Allah SWT mengutus kepada makhluknya para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil 15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Dan sungguh telah kami utus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu. sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa. Maka Fir'aun durhaka, bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya yaitu Musa. Maka kami, kata Allah, mengazabnya dengan azab yang berat, yaitu dengan ditenggelamkannya ke dalam lautan sebelum azab yang lebih berat lagi di akhirat. Dan di dalam kubur disebutkan bahwa Ali Fir'aun diazab dengan apa? An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiya. Api neraka yang akan menjadi tempat tinggal Fir'aun nanti itu diperlihatkan di pagi dan sore hari. Wallahiyadzubillah. Sehingga barakallahu fikum, al-qabr sebagai apa? Pintu, ya. Dari pintu-pintu akhirat. Siapa yang naja, yang selamat dari apa di alam kubur, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Siapa yang sulit di alam kubur, maka setelahnya lebih sulit lagi. Nas'alullah salamat wal afiyah. Taib, faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk ke dalam surga. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadha haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ini diambil faedah dari faedah ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran 132-133. Wati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dengan dimasukkan ke dalam surga. Wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang dipersediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, surga sudah ada. Dalilnya apa? Ayat ini. U'iddat lil muttaqin. Surga telah disediakan menggunakan fi'il madhi. Ya. Demikian pula, ya, ahlul kitab sebelum kita, Yahudi wan Nasara, mereka mengimani surga itu sudah ada. Ya. Mereka meyakini apa? Nabi Adam turun dari surga disebabkan dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Ya. Namun sayangnya mereka mengatakan apa? Tuhan Allah yang di surga, gitu ya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan demikian. Allah tidak butuh kepada makhluknya, sekalipun makhluk yang sangat besar yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Allah tidak butuh. Ya. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa min qawlihi ta'ala, juga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, balasannya Allah memasukkan dia ke dalam surga, mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Juga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah An-Nur 52, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, utusannya, dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Juga dari firman Allah SWT, surah An-Nisa 69. Wa may yut'i Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada yang mati syahid, orang-orang soleh, mereka itulah sebaik-baik teman. Ya. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdalin. Ya. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk as-siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat? Jalannya para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya. Sebaik-baik teman. Siapa yang berteman dengan mereka fid dunya, di dunia, maka akan berteman dengan mereka di hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ada suatu kaum yang mencintai suatu kaum tapi tidak bertemu dengan mereka, tapi dia mempunyai sifat yaitu mencintai kaum tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Dan tentunya sebagaimana dikatakan dalam pepatah, bahwa seorang apabila mencintai, tentu dia akan mengikuti, meniru yang dicintainya. Orang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar pengakuan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam apabila dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suka mendengar hadisnya, tidak suka dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Wa qawlu juga diambil dari firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wal ayatu fi dzalika katsirah. Ayat tentang hal ini di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Wa min qauli sallallahu alaihi wasallam juga diambil faidah. Orang yang taat kepada utusan Allah SWT akan masuk ke dalam surga dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Faqila, wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalan nar. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka dikatakan, siapa wahai Rasulullah yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Aneh ya kan, suruh masuk surga enggak mau. Semua umat Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surga, tapi ada yang enggan, tidak mau. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mau taat kepadaku, berarti dia mau masuk ke dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan tidak mau masuk ke dalam surga. Ya. Perkataan ringkas, namun maknanya sangat jelas. Ya. Dengan ini, siapa orang yang mencintai Rasulullah, hendaknya taat kepadanya, ikuti petunjuknya. Siapa yang tidak suka dengan petunjuk Rasulullah, ajaran Rasulullah, ibadah dan tata cara yang diajarkan oleh beliau, sungguh, ya, termasuk orang yang enggan. Ya. Termasuk orang yang enggan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Ya. Atau dalam hadis yang lain, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar." Ya. Siapa yang membuat-buat dalam permasalahan agama, dalam ibadah kepada Allah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Ya. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di dalam api neraka. Wa man asahu dakhalan nar. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Rasul yang diutus oleh Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, hadza aidan haqqun mustafadun min qaulihi ta'ala, dan ini juga faedah diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah di dalam surah An-Nisa ayat ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasannya, Allah masukkan orang itu ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat pedih. Juga dari firman Allah SWT, surah Al-Ahzab 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Juga di dalam firman Allah SWT, surah Al-Jin, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia ada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Ayat ini adalah ayat ancaman. Ya. Tidak kemudian kita mengatakan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya kafir, kekal di dalam neraka. Ya. Atau dia bermaksiat, melakukan perkara kemaksiatan atau melakukan bid'ah, dan bid'ahnya mukaffirah. Kemaksiatannya adalah kemaksiatan yang mukaffirah, menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ya. Bid'ah umpamanya menolak wajibnya sholat 5 waktu. Jelas ya? Ya. Sesuatu yang jelas minad din bid-daruroh kemudian ditolak, maka dengan itu dia keluar daripada Islam. Menolak zakat, menolak wajibnya puasa Ramadan, ya, jelas-jelas orang yang demikian masuk ke dalam neraka, bermaksiat dengan kemaksiatan yang menyebabkan dia terjatuh dalam kekufuran. Jadi ayat-ayat ini, ya, berupa ancaman, atau kalau ditafsirkan, bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang mencapai kepada tingkat kekufuran. Pelanggaran kemaksiatan yang tingkatannya sampai kepada kekufuran. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Sungguh kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang Allah utus kepadanya, maka Allah mengazabnya dengan azab wabila, azab yang berat. Ya. Ini kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun, menolak Nabi Musa sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga penolakannya, kemaksiatannya itu fa'asa, bermaksiat di sini kemaksiatan yang tingkatannya sampai keluar dari keimanan, ya. Bahkan dia tidak masuk ke dalam keimanan sama sekali sampai dia ditenggelamkan ke dalam lautan, ya. Dia mengatakan amantu, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah menolak keimanan yang demikian itu, ya. Keimanan yang bukan pada waktunya, bukan pada saatnya, yaitu ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Dan di sana barakallahu fikum, ada kemaksiatan yang tingkatannya tidak sampai ke dalam kekufuran. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ini sebagai bukti, ya, untuk membantah kaum Khawarij yang mengatakan bahwasannya kemaksiatan itu pelakunya keluar daripada Islam. Ya. Disebutkan ada seorang yang sering dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena minum khamar. Kemudian dihukum. Kemudian didatangkan lagi, lagi-lagi orang itu. Kemudian ada seorang sahabat yang melaknatnya. Laknatullahi alaih ma aktsara ma yu'ta bih. Semoga Allah melaknatnya. Alangkah seringnya dia didatangkan disebabkan minum khamar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan engkau laknat dia, maka sungguh dia mencintai Allah dan rasulnya. Ya. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang mendoakan kejelekan saudaranya ketika terjatuh dalam kemaksiatan, sama artinya dia membantu syaitan untuk menjerumuskan saudaranya dalam dosa-dosa yang lainnya. Ya. Jangan dicela, jangan dilaknat, tapi doakan, ya. Allah yahdi, semoga Allah memberi petunjuk orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada poin yang kedua di waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.